Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada segenap ikhwan, para peserta silaturrahim dan konsolidasi nasional yang digelar oleh GNPF MUI, saya dari Tanah Suci menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada segenap panitia penyelenggara dan juga para peserta, dan khususnya kepada para pembicara. Saya mendapatkan kiriman foto dan saya lihat di situ ada Profesor Yusril, ada Pak Aziz, Pak Akhyar, Pak Lutfi Hakim, begitu juga ada Pak Herman Syah. Jazakumullahu khairal jaza. Kenapa acara seperti ini harus diapresiasi? Bagi saya dan kawan-kawan yang peduli kepada persoalan kriminalisasi ulama dan aktivis, maka silaturahim maupun konsolidasi nasional seperti ini merupakan salah satu bentuk perlawanan. Bahkan ini masuk kategori perlawanan cerdas. Sekali lagi saya sampaikan, perlawanan cerdas. Jadi bentuk perlawanan kita terhadap kezaliman, kebatilan, dan kemunkaran memang harus beragam. Dan ini adalah salah satu bentuk yang sangat efektif dan produktif dengan menyerap pendapat para pakar, para ahli untuk kemudian disosialisasikan ke masyarakat, agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam rekayasa-rekayasa dan penyesatan opini yang bersumber dari berbagai macam fitnah dan kebohongan. Nah, karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara, seluruh pimpinan GNPF MUI, dan kepada segenap para pembicara serta para peserta. Mudah-mudahan kumpulnya Anda pada sore hari ini di tempat ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Nah, pada kesempatan ini secara khusus saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor Yusril Ehza Mahendra yang telah banyak memberikan kontribusi, pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan yang sangat produktif dan sangat-sangat memperhatikan betul aspirasi umat Islam seantero negeri. Maka itu saya pernah katakan kepada beliau yang saya hormati, bahwa ketidakhadiran saya saat ini di Indonesia, perginya saya keluar dari Indonesia ke tanah suci, bukan bentuk pelarian dari tanggung jawab hukum, akan tetapi merupakan bentuk perlawanan terhadap kezaliman, perlawanan terhadap kebatilan, perlawanan terhadap diselewengkannya hukum oleh para penegak hukum. Nah, karena itu sekali lagi saya juga menyampaikan apresiasi kepada beliau, di mana beliau juga telah memberikan usulan-usulan dan saran-saran yang luar biasa. Di antaranya adalah usulan tentang rekonsiliasi ulama dan umara. Ini satu usulan yang brilian, karena pada dasarnya GNPF MUI jauh dari sebelum digelarnya aksi bela Islam 1, 2, 3 dan seterusnya, itu telah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk kita duduk dialog, untuk kita duduk musyawarah terhadap berbagai macam persoalan bangsa. Tapi semua permohonan tersebut selalu ditolak, selalu diabaikan, entah apa sebabnya. Tapi yang jelas, para habaib dan para ulama di GNPF MUI tidak pernah bosan terus-menerus menyuruhkan dialog dan musyawarah untuk mewujudkan rekonsiliasi. Nah, karena itu kepada Bapak Yusril Ehza Mahendra maupun kawan-kawan yang lainnya, perlu membuat satu format yang tepat. Bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada kedamaian dan menyetop segala kegaduhan. Bagi saya di Tanah Suci, tentu saya selaku pembina GNPF MUI tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah dan lebih mengutamakan rekonsiliasi. Akan tetapi, kalau rekonsiliasi itu gagal, kalau rekonsiliasi itu tetap ditolak oleh pihak seberang sana, sementara para ulama terus-menerus dikriminalisasi, para aktivis terus-menerus diberangus, yaitu kebebasannya diberangus, hak asasi manusianya, dan rakyat jelata terus-menerus dipersulit, dan Islam juga terus-menerus dimarginalkan, maka tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali lawan. Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari Tanah Suci. Semoga Anda semua senantiasa dilindungi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di tanah air. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.